Alhamdulillah yang dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kemudahan, pertolongan untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang tiada bandingnya, karena ketika manusia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajibannya beribadah kepada Allah, maka itulah manusia yang berada pada tujuan dia diciptakan sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin manusia dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri-diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Maka ketika seseorang menjadi hambanya yang muttaqin, bertakwa, maka itu adalah alamat dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seorang hamba di sisi Allah adalah diukur dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, dan di antara ibadah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya suatu ibadah yang diterima di sisi Allah, yang memberatkan amal kebaikan kita kelak di yaumul hisab, bahkan menjadi sebab kita berikan barokah dengan kita ditambahkannya ilmu yang bermanfaat, pemahaman di dalam agama, yaitu ibadah berupa talabul ilm, menuntut ilmu, ta'lim, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan bimbingan para ulama. Alhamdulillah, kita membaca kitab karya ulama, diantaranya adalah Syekh Al-Imam Syekhul Islam As-Sani, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu kitab yang ada pada di hadapan kita, kitab beliau Al-Fawaid. Kita melanjutkan insyaallah ta'ala di halaman kelima, bait yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minan nasi man la yakunu tamal istidad wa iyal qalbi kamilal hayati fayahtaju ila syahidin yumayyizu lahu bainal haqqi wal batil. Di antara manusia, kalau kemarin beliau sudah menyebutkan bahwasannya ada di antara manusia itu hatinya hidup, hatinya hidup, sadar, siap, sempurna fitrahnya, bercahaya dengan fitrahnya. Kemudian ketika datang cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya bimbingan Al-Quran, maka nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sekarang ada pula manusia yang keadaannya itu tidak sempurna kesiapannya untuk langsung menerima Al-Quran, ngerti, paham, nyambung, connect dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayatnya. Keadaannya tidak sempurna persiapannya, tidak pula wa'yal qalbi, hatinya hidup, siap, Tidak pula kamilal hayah, tidak sempurna pula hidupnya. Maka orang yang keadaannya demikian, fayahtaju ila sahidin yumayizulahu bainal haqqi wal batil. Maka dia butuh kepada syahid, saksi. Dia betul-betul butuh bisa dia menyaksikan, mengerti, memahami, sehingga dengan itu dia bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Walam tablugh hayatu qalbihi wa nuruhu wa zaka'u fitratihi mablagha sahibil qalbil hayyil wa'i. Dan kehidupan hatinya, cahayanya, kebersihan fitrahnya itu tidak sampai seperti yang dialami oleh hati yang hidup, hati yang siap langsung. Nah, tidak seperti keadaan yang pertama yang telah kita jelaskan, yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Fatoriku husuri hidayatihi, maka cara agar sampai kepada dia petunjuk, petunjuk Al-Quran, agar sampai kepada dia orang yang keadaannya demikian ini, ayu farrigha sam'ahu lil kalam wa qalbahu lita'ammuli wa tafakkuri fihi wa ta'akkuli ma'anihi faya'lamu hinaidin annahul haq. Maka orang yang seperti ini dia butuh mencurahkan pendengarannya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan di ayat yang dibahas oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ada pelajaran, peringatan bagi orang yang punya hati. Ini orang yang model pertama, ya ini hatinya siap langsung. Ketika dia membaca ayat atau dibacakan ayat, langsung hidup hatinya, langsung mengambil cahaya Al-Quran. Nah, menerangi kalbunya yang sudah bercahaya. Ini hati yang memang siap, langsung nyambung, langsung ngerti dengan ayat-ayat Al-Quran. Seakan-akan ayat Al-Quran itu sudah ada pada kalbunya, sehingga ketika dibacakan atau dia membaca Al-Quran itu langsung. Nah, yang kedua ini tidak seperti itu. Hatinya hidup tapi tidak seperti yang pertama. Hatinya siap tapi siapnya tidak sempurna seperti yang pertama. Maka agar sampainya hidayah Al-Quran, petunjuk bimbingan Al-Quran kepada dia adalah ayu farrigha sam'ahu lil kalam. Ini yang disebutkan dalam ayat au al-qasam'a wa huwa syahid, atau orang yang al-qasam'a mencurahkan pendengarannya wa huwa syahid, dan dia syahid betul-betul menyaksikan, menghadirkan hatinya. Kalau pertama memang sudah betul-betul hadir, siap. Kalau ini tidak bisa langsung. Nah, ada perlu proses. Maka prosesnya adalah dia curahkan pendengarannya kepada kalamullah, firman-Nya Allah tersebut. Wa qalbuhu, dan dia curahkan hatinya, li ta'ammulihi, untuk memperhatikan. Ayat wa tafakkur fihi, memikirkannya, wa ta'akuli ma'anihi, dan berusaha memahami makna-maknanya. Enggak bisa langsung. Ya, bagaimana caranya? Gitu. Baca tafsir. Tafsir para ulama. Oh, tafsirnya bahasa Arab enggak bisa. Hadir di majelis yang di situ dibahas tentang tafsir Al-Qur'an. Ya. Cari, apalagi sekarang mudah, audio-audio yang bisa didengar tentang pelajaran tafsir Al-Qur'an. Saya ini tiap hari membaca Al-Fatihah dalam sholat. Saya sudah ngerti belum Al-Fatihah ini? Per ayat-ayatnya itu, makna dan kandungannya. Oh, belum. Nah, atau oh sudah tapi belum seluruhnya. Nah. Sehingga ketika membaca Al-Fatihah belum bisa mengambil pelajaran-pelajaran nilai-nilai penting, pengertian ayat per ayatnya, apa maksudnya kok sampai dikatakan Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Nah, cari ada audio-audio tafsir surah Al-Fatihah, didengarkan. Ini berarti Al-Qasama wa huwa Said mencurahkan pendengarannya untuk ngerti apa isi kandungan itu. Misalnya surah Al-Fatihah. Wa huwa Syahid, dan menghadirkan hatinya, difahami. Nah, difikirkan, direnungkan, difahami ayat-ayatnya. Nah, maka nanti akan datang hidayah, petunjuk Al-Quran. Oh, ternyata dalam Al-Fatihah itu mengandung doa, bahkan seutama-utama doa. Minta doa untuk mendapatkan hidayah dan bisa menempuh jalan keselamatan dan dihindarkan dari jalannya orang-orang yang celaka, ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, setelah mengkaji begitu, sehingga ketika membaca Al-Fatihah itu, kalau kemarin masih tahapnya apa belum, sekarang ketika sudah paham, membaca langsung sudah ada dalam kalbunya, sehingga ketika membaca itu kembali hadir, tinggal menghadirkan, karena nilai-nilai, pelajaran, peringatan, pengertian, pemahaman dalam surah Al-Fatihah itu sudah ada, sehingga ketika dia membaca kembali hadir itu. Nah, hidup begitulah. Nah, Al-Fatihah sudah, sekarang Mu'awidatain, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Nah, kenapa ini? Apa isi kandungannya? Saya sering membacanya dalam sholat. Tapi apa itu isinya? Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan ma ta'awadal abdu. Misla hadainil muta'awidatain. Kama qala Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu berta'awud bisa menandingi semisal dua surah Mu'awidatain ini. Dua surah yang isinya minta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah dari apa saja. Nah, ini dijelaskan di Al-Falaq, An-Nas. Nah, sehingga ketika kita sudah sahid, hadir hati kita, ngerti perlindungannya, faham, maka ketika ayat atau surah itu kita baca, sudah murojaah, mengulang, semakin mengerti, semakin mendalam, bertambahlah peringatan demi peringatan. Maka nanti akan menjadikan Al-Quran betul-betul inna fi dzalika ladzikra. Sungguh pada ayat-ayat Al-Quran itu ada dzikra, peringatan, pelajaran. Sehingga Al-Quran itu adalah adzikr, memang mengingatkan, memberikan pelajaran. Sementara orang-orang yang beriman itu, kalau terhadap peringatan, pelajaran, itu adalah itulah yang mendatangkan manfaat untuk hidupnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diingatkan kembali dengan ayat, diingatkan kembali dengan surah-surah yang dibacanya. Demikian. Kalau enggak demikian, enggak akan sampai nanti hidayah Al-Qur'an itu. Nah, sementara jelas-jelas Allah Ta'ala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fi apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa kita enggak ingin bertakwa? Kalau ingin bertakwa, yang kita tahu tadi bahwasanya ketakwaan itu adalah ukuran, nah, kemuliaan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, sementara orang yang bertakwa itu adalah petunjuknya itu Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah ikhwan jazakumullah. Hendaknya dicamkan oleh kita semua. Usahakan ketika kita memang punya doa, ya Allah, pagi hari, Rabbana Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'ah. Nah, pertama tadi minta petunjuk, yang kedua minta ilmu yang bermanfaat. Maka dicanangkan setiap hari, coba nyisihkan waktu, meluangkan waktu, apalagi sekarang mudah untuk bisa mendapatinya. Setiap hari nambah pemahaman, nah, tambah pelajaran tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu. Surah Al-Fatihah tadi selesai, surah-surah pendek yang sering-sering dibaca dalam Al-Qur'an, dalam salat. Kalau tidak ada planning demikian, nah, itu namanya kurang usahanya nanti. Kurang sampainya hidayah. Kurang akhirnya sholatnya khusyuk. Jelas ngebaca itu Al-Fatihah, jelas membaca Mu'awidatain, Al-Falaq, An-Nas. Tapi apa itu isi kandungannya? Nah, padahal sholat yang hanya beberapa menit, kalau kita tahu ternyata itu Al-Qur'an, maka nanti akan menjadi betul-betul la dzikra, akan menjadi peringatan, pelajaran. Demikian. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, nanti akan jadi banyak. Tapi kalau sedikit saja enggak ada planning, enggak ada usaha. Nah, kalau tinggal di ma'at, alhamdulillah, pada duhur, setiap pada duhur ada, ya ini ta'lim tafsir. Itu pun sekarang kan sudah apa, di streaming ya. Nah, kan memungkinkan walaupun sambil aktivitas streaming. Nah, apa radionya? Radio Islam Buntang streaming. Nah, jangan paketnya di cuman habis dipakai apa SMS atau Telegram atau WA-an yang macam-macam. Nah, paketnya sebenarnya dipakai untuk streaming. Nah, begitu tafsir Al-Qur'an. Ya. Sore ada pelajaran hadis kitab Adabul Mufrad. Kapan lagi bisa belajar ini kitab Adabul Mufrad? Karya Imam Al-Bukhari tentang masalah adab-adab pribadi seorang muslim di situ. Nah, bahkan bukan hanya sekedar adab orang dengan orang, suami dengan istri, anak dengan orang tua, bahkan adab sekalipun kepada benda-benda. Nah, adab terhadap alam semesta, bumi, udara, air, semuanya dibahas di situ. Nah, streaming, walaupun gak bisa hadir di ma'at, ada streaming, dimudahkan. Nah, itu. Nah, sekali lagi ikhwan jazakumullah, ini perlu usaha. Kalau kita doa pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, saya mohon kepada Engkau tambahan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau gak ada usaha, tiap hari berdoa itu. Nah, hadir taklim cuma sepekan sekali misalnya, nanti tambahnya ilmu sepekan sekali, ya kurang sekali itu. Kurang sekali. Nah, Maka planning tambahan ilmu bermanfaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintanya setiap hari. Tapi dikasih dibarengi usaha. Apalagi sekarang usaha sangat-sangat mudah. Mau pelajaran tafsir ada, mau pelajaran hadis ada, ya kan? Mau pelajaran fikih ada, mau pelajaran sirah ada, oh, gampang. Tapi gampang itu kalau enggak di ada usaha, ya kayak enggak bisa gitu. Tapi kalau ada usaha, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Nah, ada waktu longgar, setel 5 menit, 10 menit pelajaran tafsir. Hari ini 2 ayat dari surah Al-Falaq, besok 2 ayat lagi, besok 2 ayat. Habis surah An-Nas, terus Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, surah ini terus-terus, alhamdulillah. Sehingga ketika dalam sholat membaca atau mendengar bacaan dari imam, maka bisa langsung connect kolbunya itu. Nah, kolbunya langsung hidup. Sudah hidup ditambah hidup, sudah percaya tambah cahayanya. Ini ikhwanizakumullah. Makanya kata beliau, hati yang belum siap sepenuhnya langsung bisa memahami Al-Qur'an, langsung bisa menyerapi yakni Al-Qur'an, usahanya apa? Yakni mencurahkan pendengarannya, kemudian hatinya dihadirkan untuk memahaminya dan memikirkannya. Nah, fikirannya diajak untuk memahami makna-maknanya. Sehingga ketika itu fayaklamu hinaidin anaul haq. Nah, sehingga dia pun mengetahui ketika itu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, benar, kebenaran. Kalau sudah yakin, tahu benar, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeganginya. Tambah kuat masalahnya, imannya tambah kuat. Fungsi Al-Qur'an di antaranya memperkuat iman, akan dia rasakan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, bertambahlah keimanannya. Nah, itu. Karena orang itu kalau faham, itu langsung connect. Lebih mudah koneknya. Imam membaca surah dalam Al-Qur'an setiap sering didengar, tapi karena enggak ngerti isi kandungannya, ya kurang koneknya. Atau kalau konek cuman pendengarannya, oh dengar ini yang dibaca surah Al-Kafirun, apa isinya? Nah, enggak nyampe ke sini gitu loh. Cuman sampai sini aja. Ya kan? Enggak nyampe ke sini. Tapi kalau paham, itu subhanallah. Kalau itu ayat-ayat itu nasihat, hati kita itu kayak kena tetesan-tetesan embun. Seger. Ada 1, 2, 3 pelajaran masuk ke kolbu itu. Dirasakan. Gitu. Ini ayat tentang azab. Langsung menasehati diri. Oh, begini nasibnya orang yang ingkar. Oh, begini nasibnya orang yang maksiat. Oh, begini. Itu dirasakan. Nah, oh ini ayat tentang ahlul jannah. Subhanallah, nikmatnya yang mereka dapatkan. Ini buah dari hasil dari amal solehnya. Tentang surga, tentang nikmat Allah. Itu terasa di sini. Gimana enggak tambah imannya? Nah itu. Ikhwan fi jazakumullah. Ini perlu usaha. Nah. Sekali lagi, ini kan zaman paket, ya kan? Orang nggak punya paket kayaknya kurang lengkap hidupnya itu kan ya. Nah, planning kan diantara paketnya itu dipakai tafsir, pakai hadis, paket tafsir, paket hadis, ya kan? Paket fikihnya itu diprogramkan, gitu loh. Nah, sangat mudah sekarang. Yakni channel-channel asatidah, majlis-majlis talimnya, audio-audionya. Nah, mau streaming langsung, ya kan? Siaran langsung. Nah, silakan. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau selanjutnya, fal awalu halu man ra'a bi ainihi. Kalau yang pertama itu seperti keadaan orang itu melihat dengan kedua matanya, langsung menyaksikan. Ma du'ya ilaihi wa ukhbira bihi. Apa yang dia diseru dan dihabarkan, dia langsung melihat. Percaya langsung karena langsung lihat. Yakin langsung, connect gitu. Nah. Wasani halu man alima sidqal muhbiri wa tayaqqanahu. Yang kedua, keadaan orang yang tahu kejujuran benarnya orang yang kabarkan, kemudian dia yakin. Ya, jadi datang orang ngasih kabar, oh ini orang bisa dipercaya, dia benarkan. Tapi enggak langsung bisa nyaksikan langsung, tapi masih perlu perantaraan. Nah, secara yakinnya tentu yang pertama tadi lebih cepat dan lebih kuat, kan begitu? Karena langsung bisa nyaksikan. Wa qafini khabaruhu, cukuplah kabarnya dia. Karena yang memberi berita ini orang yang jujur. Nah, jazakumullah. Dan ilmu itu demikian. Ilmu itu sampai pada yakin bisa jadi melihat. Nah, bisa jadi ya ini dengar berita, walaupun tidak melihat tapi dengar berita, beritanya itu ya ini memang otentik. Beritanya kuat, yang membawa beritanya orang yang jujur. Nah, demikian. Alhamdulillah. Fa huwa fi maqamil iman wal awalu fi maqamil ihsan. Beliau memberikan perumpamaan, yang kedua ini tadi posisinya adalah iman. Nah, percaya. Setelah mendengarkan, memahami, usaha merenungkannya, tahu tafsirnya, iman, percaya. Nah, ini hadirin jemaah. Yang pertama, kalau yang pertama adalah makomnya ihsan. Makomnya ihsan. Ihsan ini lebih di atasnya iman. Bagaimana tidak? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ihsan itu adalah anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Kalau tidak merasa melihat, maka senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul dari dia ihsan, senantiasa ihsan, senantiasa ihsan. Ihsan itu baik. Gitu kan. Di atasnya iman. Iman membuahkan ihsan. Ini ikhwan jazakumullah. Kata beliau, hadza qad wasala ila ilmil yakin wa taraqqa qalbu minhu ila manzilati ainil yakin. Ini adalah orang yang sampai pada yakin sudah. Nah, dan naik hatinya itu kepada kedudukan ainil yakin. Ainil yakin. Nah, dari yakin naiklah ke ainul yakin. Al-Imam Nukoyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau yang lainnya, ikhwanul jazakumullah, perbedaannya untuk memudahkan begini, antara yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ada yang ketiga, hakul yakin. Nah, yakin itu percaya. Nah, gambarannya begini. Datang orang kepada antum beritahu, ya, ya ini dia punya madu asli. Nah, antum yakin? Ya, saya yakin madumu asli. Dia, ya ini diberitakan. Karena dia percaya, orang yang ngasih berita ini orang yang terpercaya, enggak pernah bohong. Terpercayalah pokoknya. Selama ini orang ini dikenal jujur dan sebagainya. Sehingga enggak ada dia sedikit pun celah, "Ah, butek kamu." Enggak ada. Kan gitu. Karena orang ini jujur. Gitu. Langsung bisa yakin dia. Ya, saya yakin. Nah, saya pesen 1 kilo udah. Langsung yakin. Pesan 1 kilo besok bawakan. Nah, enggak ngetes-ngetes sudah, pokoknya yakin. Karena orangnya jujur. Misalnya. Yang kedua, ikhwan jazakumullah, ainul yakin, yaitu sudah yakin tadi madunya memang dibawa. Ini loh madunya. Gitu loh. Ini loh madunya. Oh iya, lihat langsung, percaya kalau ini. Udah. Sebenarnya kalau diberitakan aja percaya. Ini ngelihat lagi, tambah lagi percayanya. Namanya apa? Ainul yakin. Gitu loh. Yang ketiga, hakul yakin. Ini loh madunya, silahkan coba. Enggak, saya percaya. Silahkan coba. Saya yakin sudah ini asli. Saya sudah melihat. Silahkan coba. Coba. Oh, ya. Ini saya, apa namanya? Hakul yakin. Benar-benar yakin udah. Enggak. Ada desanya. Nah, itu ibaratnya gampangnya begitu ya. Nah. Ini tadi misalnya madu. Begitu. Ya. Kalau bahas madu jangan kemana-mana. Nah. Itu gambaran perbedaan tiga itu. Hak yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah. Kalau yakin baru modal hati. Nah. Kalau ainul yakin sudah menyaksikan. Hakul yakin tajrubah. Memang sudah merasakan kan gitu. Madu itu enak. Ya misalnya diberitain, "Madu itu enak." Oh ya, percaya kalau yang ngasih kabar kamu memang kamu ahlinya madu. Kan gitu, ya kan? Tunjukkan ini loh. Ya, percaya ini. Ini madu sider ya. Tahu. Madu ya ini apa? Bidara. Sider. Biasanya dari Yaman terkenal madu sider. Nah, sudah. Ainul yakin. Jerib, coba. Setelah coba. Oh ya, hakul yakin lah. Ini memang madu sider. Begini ini memang rasanya. Dan gitu. Ikhwan jazakumullah. Nah. Kata beliau selanjutnya, hada waqad wasala ilmil yakin wa taraqqa qalbu minhu ila manzilati anil yakin. Ini sudah sampai kepada dirinya ilmu, yakni ilmu yakin. Ilmu yang membuahkan keyakinan. Tambah naik hatinya kepada kedudukan ainul yakin. Wa dzaka ma'ahu tasdiqul jazim alladhi kharaja bihi minal kufri wa dakhala bihi fil Islam. Yang demikian bersama dia tasdik membenarkan pembenaran yang kuat yang kharaja bihi minal kufur, keluarlah ya dia dari kekufuran, wa dakhala bihi fil Islam, dia masuk Islam. Kalau sudah yakin, nah itulah berarti adanya iman, dia terlepas dari kekufuran. Karena namanya orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Tidak lain orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu, yakin sudah. Nah, tidak ada al-kufurnya, sudah masuk Islam dengan adanya yakin itu. Fa'ainul yakin naw'an. Kata beliau, ainul yakin ada dua macam. Ainul yakin yang tadi di atas, ainul yakin yang di atas yakin saja, ya, yakin. Terus ainul yakin. Naun fid dunya, satu macam itu di dunia, ainul yakin berupa di dunia. Wa naun fil akhirah, dan satu macam di akhirat. Fal hasilu fid dunya nisbatu ilal qalbi ka nisbati sahid ilal ain. Maka hasil yang didapati di dunia adalah nisbatu ilal qalbi, penisbahannya kepada qalbu itu seperti nisbahnya syahid ilal ain, orang yang menyaksikan ke mata, menyaksikannya ke mata. Nah, betul-betul melihat, merasakan. Nah, menyaksikan itu didapatkan di dunia. Wa ma ahbarat bihi rusul minal ghaibi yu'ayanu fil akhirati bil absar wa fid dunya bil basair. Dan apa yang dikhabarkan oleh para rasul dari perkara-perkara ghaib, yu'ayanu fil akhirah bil absar, maka jelas-jelas menjadi terang perkara yang diyakini, dipercaya di akhirat bil absar, oleh mata, betul-betul, yakni tidak bisa dipungkiri apa yang diberitakan oleh para rasul dari perkara-perkara gaib. Nah, contohnya itu betul-betul sudah disaksikan oleh mata, ainul yakin. Kalau di dunia bil basair, dengan mata pandangan hati, basiroh. Kalau di akhirat nanti dengan, ya ini dengan absor, basor, itu mata. Betul-betul disaksikan, benar ternyata. Surga itu benar ternyata, neraka benar ternyata, itu sudah dilihat. Nah, ainul yakin. Kalau dirasa, hakul yakin. Kalau dulu di dunia adalah apa-apa yang diberitakan oleh para rasul dari perkara gaib, basirah, keyakinan dulu, keyakinan. Karena belum menyaksikan, belum apalagi merasakan, belum. Nah, tapi karena yang memberi berita itu adalah rasul, shadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya, maka tidak ada celah sedikit pun untuk mendustakan. Nah, ini ibaratnya. Fawa ainu yakin fi martabatain, maka dia ainul yakin, nah, fi martabatain, di dua kedudukan. Artinya di dunia ainul yakin berupa ainul, yakni basiroh, pandangan hati, sementara ketika dia mendapati kebenaran itu dilihat oleh ainul ras, nah, mata kepala, maka itu ainul yakin. Nah, bil basar wa bil basirah, dua-duanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, jadi ini adalah beliau menerangkan kembali kaitannya dengan ayat di dalam surah Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Yang kedua-duanya bisa memetik pelajaran, peringatan, nilai-nilai yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau yang pertama adalah keadaan yang qalbul wa'i, qalbul hayah, nah, hatinya hidup dengan sempurna, hatinya siap. Nah, langsung bisa menerima, langsung bisa mengerti. Ini tentunya orang-orang yang mendalam ilmunya dalam bahasa Arab, dalam masalah tafsir dan sebagainya. Nah, sesuai dengan kadar masing-masing. Ya, kalau semakin sempurna ngertinya bahasa Arabnya, semakin sempurna ngertinya ilmu tafsirnya, maka semakin sempurna juga. Nah, terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ikhwanul jazakumullah, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang kedua, yakni yang di bawahnya tingkatannya, hatinya belum bisa langsung. Nah, belum bisa langsung connect. Belum langsung bisa ngerti belum langsung bisa memahami, maka ini butuh usaha. Nah, butuh usaha. Makanya disebutkan al-qasam'a wa sahid, atau mencurahkan pendengarannya, konsentrasikan, ajak pengajian, ajak pada hadir majelis-majelis tafsir, kemudian hatinya dihadirkan, difahami ayat, difahami, direnungkan kandungannya. Nah, demikianlah sehingga sampai kepadanya hidayah Al-Qur'an, petunjuk bimbingan Al-Qur'an. Inilah yang dimaksudkan inna fi dzalika latzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa sa'i. Nah, sehingga kalau tanpa ada usaha tidak mungkin. Ya kan? Tanpa ada usaha tidak mungkin. Perkara dunia saja tanpa usaha tidak mungkin, apalagi ini perkara nam akhirat. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal lil muttaqin, tidak mungkin akan sampai kecuali juga butuh usaha. Nah, alhamdulillah ikhwan jazakumullah, kalau kita dimudahkan untuk bisa menambah ilmu, di antaranya ilmu tafsir, ilmu memahami ayat-ayat. Nah, alhamdulillah. Baik itu kajian akidah yang dibahas juga ayat-ayat tentang akidah, keimanan. Ya kan? Baik itu masalah fikih juga lewat ayat-ayat tentang ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih. Karena ayat-ayat pun ada yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Nah, kajian tazkiyatun nufus, ayat-ayat tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Nah, masalah bahayanya maksiat, masalah pentingnya ketaatan, ketakwaan. Demikian. Semakin majelisnya kita juga semakin banyak, insya Allah hidayah itu semakin banyak pula sampai, akan kita petik, akan kita peroleh. Nah, dan kita adalah orang yang paling paham masing-masing di antara kita bahwasanya hasil itu sesuai dengan usaha, ya kan? Nah, itu. Berbanding lah hasil sesuai dengan usahanya. Nah, usahanya sehari, hasilnya sehari itu beda. Usahanya sebulan, dapatnya ya hasil untuk sebulan. Anu itu. Selanjutnya kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, faslun, pasal. Nah, selesai ya penjelasan tentang ayat surah Qaf ayat 34. Ini adalah ayat yang menjadi koreksi, introspeksi untuk diri kita, cermin untuk kita. Nah, posisi kita di mana dari ayat itu? Al-Qur'an menjadi tikra bagi dua golongan itu tadi. Ya, liman kana lahu qalbun au alqasam aw wa sahid. Nah, itu. Faslun, pasal berikutnya. Waqad jama'at hadhihi suratu min usuril iman ma yakfi wa yasfi wa yughni an kalami ahlil kalam wa ma'quli ahlil ma'quli. Kata beliau, sungguh surat ini yang dimaksudkan adalah surah Qaf. Kan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-37, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada yang demikian. Yang demikian itu apa? Yaitu ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayat 36. Itu ladzikra, ada pelajaran, ada peringatan. Bagi siapa? Orang yang punya hati atau mencurahkan pendengaran dalam keadaan hatinya hadir. Nah, kan begitu. Nah, beliau sekarang akan menunjukkan. Nah, kenapa sampai ayat ke-37 Allah Ta'ala mengatakan yang demikian itu ada pelajaran dan peringatan. memangnya mengandung apa sebelumnya ayat-ayat itu? Nah, beliau akan tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan ayat-ayat sebelumnya. Yang sebenarnya seluruh ayat Al-Quran demikian juga. Cuman Allah Ta'ala tegaskan untuk surah Qaf ayat 1 sampai 36 ini yang sebelumnya tadi. Ada pelajaran, ada peringatan. Memangnya apa kandungannya? Beliau mengatakan, menerangkan. Sungguh surah ini mencakup, mengumpulkan min usulil iman, nilai-nilai pokok keimanan. Ma yakfi wa yasfi wa yughni, yang mencukupi, yang cukup menyembuhkan, yang mencakup, tidak perlu ucapannya ahlul kalam. Tidak perlu butuh ucapannya ahlul kalam, ahlul mantik, ahlul filsafat, dan tidak perlu akalannya orang-orang yang suka akal-akalan. Keimanan-keimanan disebutkan di ayat-ayat sebelumnya di surah Qaf, Qaf Al-Quranil Majid, dan selanjutnya tentang Al-Quran yang kemudian ternyata didustakan oleh orang-orang kafir. Nah, tentang masalah surga dan neraka ada di situ bahasanya. Fa innaha tadammanat taqraral mabda'i wal ma'ad wa tauhid wa nubuwah wal iman bil malaikah. Karena surah tersebut mengandung penetapan al mabda' wal ma'ad, yakni kehidupan dunia juga akhirat. Diterangkan di surah Qaf. Nah. Wa tauhid juga mengandung tauhid, wa nubuwah juga mengandung masalah kenabian, wal iman bil malaikah mengandung keimanan kepada para malaikat. Wang kisah minna si ilahalikin sakiin wafa izin saidin, dan ada mencakup pembagian manusia di surah Qaf itu dari ayat 1 sampai 36 itu ada pembagian manusia menjadi dua kelompok, dua golongan. Ada manusia-manusia yang celaka binasa, ada manusia yang berhasil beruntung berbahagia. Nah. Di antaranya ayat di ayat 24 dan selanjutnya. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar falqiyahu fil 'adabis sadid dan selanjutnya. Alqiya fi jahannam, lemparkan ke jahannam. Siapa? Kulla kaffarin anid, setiap orang yang ingkar lagi menentang. Manna'ilil khairi mu'tadim murib, yakni orang yang menolak kebenaran, yang melampaui batas, yang dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Nah, ini kan sifat-sifat orang-orang yang celaka. Nah, itu. Alladzi ja'ama Allah ilahan akhar, orang yang menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid, maka lemparkanlah dia di pada azab yang pedih, azab yang keras. Nah, ini di antara sifat orang-orang yang mendapatkan yakni bencana celaka nantinya. Nah, sebaliknya Allah Ta'ala menghabarkan adanya orang-orang yang berhasil sukses, berbahagia, beruntung. Nah, Naam. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Nah, dan dipersiapkan jannah bagi orang-orang yang bertakwa ghaira ba'id. Tidak jauh, sebentar lagi, enggak lama lagi. Bagi orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan di dalam surga. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini adalah perkara yang kalian dijanjikan. Likulli awabin, di setiap pintu-pintu surga itu ada penjaganya. Man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbi munib. Siapa itu orang yang dimasukkan surga? Naam. Ya, ini orang-orang yang bertakwa itu disifati man khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah Zat yang Maha Rahman bil ghaib, sekalipun belum bertemu dengan Allah. Naam. Sudah ada rasa takut, iman dan takutnya kepada Allah. Wa ja'a bi qalbin munib, dan datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat kembali. Mudah bertaubat, mudah kembali kepada Allah. Maka dikatakan udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Lauma yasauna fiha wa ladaina mazid, bagi mereka apa saja yang mereka inginkan. Mau ingin apa sudah? Kalau dulu di dunia masih dibatasin-batasin, terbatas, enggak bisa bebas, nanti kalau di akhirat bebas. Mau apa sudah? Dilayani. Bahkan waladaina mazid, di sisi kami ada lebihnya. Nah, lebih dari sekedar yang diinginkan oleh mereka. Nah, ini nasibnya orang-orang yang beruntung. Ini kalau dikaji dari awal sampai ayat ini tadi, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, ayat surah itu mengumpulkan tentang masalah keimanan, kehidupan dunia, akhirat, tentang hari kebangkitan, tentang ya ini kenabian, tentang iman kepada malaikat. Nah, sehingga surah Qaf ini adalah termasuk surah yang disunnahkan, yakni dibaca di sholat id. Nah, cuman kalau orang sekarang dibacakan surah Qaf, kok panjang banget gitu ya. Ya, Rasul SAW diantaranya yang dibaca ketika sholat id, yakni surah Qaf, karena di situ ada peringatan-peringatan, ada kabar gembira, ada ancaman. Nah, dan diantara sunnah yang lainnya ini Sabihisma dan surah Al-Ghasiyah, karena itu juga dua surah itu mengandung peringatan-peringatan, ancaman-ancaman, nasihat-nasihat di surah itu tentang hari akhirat. Nah, makanya sering dibaca waktu Id, dan begitu juga sholat Jumat. Nah, karena itu ada peringatan-peringatan tentang hari akhirat. Nah, itu termasuk PR bagi kita. Ya, ini loh surah ini kok sering-sering dibaca. Ya kan? Subhisma rabbil a'la ini kenapa dibaca di dalam sholat Jumat? Apa hikmahnya? Nah, Id juga itu yang dibaca sunahnya. Apa hikmahnya? Nah, jadi ketika itu kita dengar atau kita baca, langsung connect itu hati kita, sudah siap. Nah, memetik kembali pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan ada di dalamnya. Nah, kalau enggak ada usaha, loh ini loh, sudah umur 40 tahun, Sabihisma itu enggak tahu apa ya isinya. Nah, itu kan akhirnya. Insyaallah. Padahal setiap Jumat sering didengar. Waktu Id didengar. Terus salat kita baca. Naam. Salat Maghrib, Isya, Subuh, imam juga kadang membaca. Kalau kita enggak ada usaha, ayat-ayat per ayat dibacakan, kita enggak connect hati kita. Cuma dengar, mungkin kita suara imamnya bagusnya. Loh, yang di connect-nya cuman suara imam kok bagusnya, cuman telinganya saja yang menaiknya. Nah, kalau kita ngerti kandungan isi dan paham, sampailah konek itu ke hatinya. Kan gitu. Sehingga tadi ayat Allah inna fidzalika ladzikra itu terwujud. Sehingga ayat Allah Ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana terwujud. Diperoleh ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan. Qala rahimahullah ta'ala wa awsaf ha'ula'i wa ha'ula'. Dan ayat-ayat dalam surah Qaf itu juga menyebutkan tentang sifatnya masing-masing. Yang ahlus saqawah, yang orang-orang yang celaka, disebutkan sifat-sifatnya. Wa ahlus sa'adah, yang bahagia, disebutkan sifatnya masing-masingnya di surat tersebut. Nasibnya juga disebutkan, bagaimana nasibnya. Wa tadammanat isbatis sifatil kamalillah wa tanzihi amma yudadu kamalihi minan naqaisi wal uyub. Surah tersebut juga mengandung penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Naam, disucikannya Allah dari sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat kesempurnaan berupa naqais, kekurangan-kekurangan, wal uyub dan aib-aib. Disebutkan. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha suci dari sifat-sifat yang cela, sifat-sifat yang aib, sifat-sifat kekurangan. Wa dzakara fihal qiyamatain sughra wa kubra. Di surah tersebut juga disebutkan tentang dua kiamat, kiamat sughra dan kiamat kubra. Wal alamain, dan dua alam, al-akbar wa wa alamul akhirah, alam yang besar yakni alam akhirat, wal asghar wa wa alamud dunya, alam dunia. Nah, Al-Imam Qayyim menyebutkan alam itu juga ada dua, alam asghar, alam akbar. Alam asghar dunia, alam akbar akhirat. Nah, kalau kita kan ya ini alam dunia fana. Nah, alam akhirat ya ini kekal. Gitu. Makanya di situ yang fana itu kecil, sementara. Sementara akhirat itu adalah kekal, itulah kehidupan yang besar, kehidupan yang sebenarnya. Wa dzakara fiha khalqas insani wa wafatahu wa i'adatahu. Dan disebutkan pada surah tersebut penciptaan manusia, tentang kematiannya dan tentang akan dibangkitkannya. Naam. Wa halahu inda wafatihi wa yauma ma'adi, dan keadaan ketika matinya dan keadaan ketika di hari nanti dibangkitkannya, di hari akhiratnya. Disebutkan semuanya di surah Qaf. Nah, beliau bisa menyimpulkan begini-begini kan sudah mendalami, mengerti betul isi kandungan ayat-ayat. Nah, kalau kita enggak memahami, kita enggak mempelajari, enggak ngerti. Nah, gitu. Demikian ayatul zakumullah, pentingnya terus kita mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ikhatatahu subhanahu bihi min kulli wajhin, dan juga menyebutkan tentang Allah Ta'ala meliputi segala sisi, hatta ilmu biwasawisi nafsih, hingga menyebutkan tentang maha taunya Allah terhadap bisikan-bisikan jiwa dia, jiwanya manusia. Wa iqamati khifdati alih wa yuhsununa alaihi kulla lafdati yatakallamu biha, dan Allah Ta'ala menegakkan penjagaan kepada manusia, artinya manusia senantiasa diawasi, dijaga, tidak pernah luput bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah pun senantiasa mengetahui lafadz-lafadz yang diucapkan olehnya, oleh makhluk. Nah, ucapan lisan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat dalam surah Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafadz keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat raqibun atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Nah, malaikatnya disebut raqib karena senantiasa mengawasi. Atid, nah, senantiasa mengikuti mencatat. Wa anau yuafihi yaumul qiyamah, dan bahwasanya Allah taala akan membalasi semuanya pada yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Wa ma'ahu sa'ikun yasuku ilaih, dan bersama dia nanti akan ada sa'ik, nah, yang menunjukkan arah, nah, yang menemani dia. Wa syahidun yashhadu alaih, dan akan ada saksi yang akan bersaksi atasnya. Fa'idha ahdarahu sa'iku, maka apabila telah hadir sa'ik, qala hadza ma ladayya atid, inilah apa yang ada di sisiku, yakni atid. Nah, tadi ikhwanul jazakumullah, terus diikuti malaikat, maka kita tidak bisa mengelak. Nah, kamu berbuat demikian enggak bisa ngelak. Oh, ada saksinya, ada yang terus ngikutin kita, mencatat, enggak bisa ngelak. Ehadalladzi umirtu biihdarihi qad ahdartuhu, inilah yang aku diperintahkan untuk menghadirkannya, sungguh aku telah menghadirkannya. Ya, ini dihadirkan semua apa yang sudah dicatat, sudah apa yang di khanazakullah diawasi selama kita punya hidup di dunia ini. Fayuqalu inda ihdarihi alqiya fi jahannam kullakafarin anid, sampailah kemudian manusia dihukumi dia adalah orang yang ingkar, orang yang yakni menentang, dihukumilah masukkan ke dalam jahanam setiap orang yang ingkar lagi menentang. Kama yuhdarul jan ila hadratis sultan fayuqalu hada fulan qad ahdartuhu, sebagaimana misalnya seorang yang melakukan kejahatan dihadirkan di hadapan penguasa, maka dikatakan ini loh fulan, nah, aku telah menghadirkannya. Nah, kalau sudah demikian ya tinggal tunggu keputusan hukuman apa yang akan diterimanya, tidak bisa mengelak. Saksinya ada, catatannya ada. Fayaqulu idhabu bihi ila sijen, bawalah dia ke penjara. Wa aqibuhu bima yastahiqu, siksalah, hukumlah. Nah, apa yang dia berhak untuk mendapatkannya. Demikian. Ini gambarannya. Fanazzaqullah. Kalau kita ini di dunia misalnya ikhwan, ya, di hadapan penguasa kita dikasih waktu 1 bulan. Masing-masing sama penguasa ini kita dikasih pengawas, kasih pengawas. Nah, terus penguasa ini kasih pengumuman, kalian tak kasih waktu 1 bulan, diawasi oleh pengawasku, nanti waktunya 1 bulan selesai, masing-masing akan semuanya menghadap kepadaku, akan saya kasih imbalan setimpal. Nah, atau balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuat oleh masing-masing kalian 1 bulan. Apa yang kita lakukan dalam 1 bulan itu? Apa yang kita lakukan, ikhwan? Apakah kita akan mengikuti dengan petunjuknya, arahan pimpinan kita, atau kita melanggar-melanggarnya? Nah, jadilah kita orang cerdas. Saya yakin waktu 1 bulan kita gak berani macam-macam, apalagi ada pengawas. Diawasin sebulan lagi akan menghadap. Sementara penguasa ini cuma dua pilihannya. Yang bagus di sini tempatnya, tak kasih balasan yang bagusnya. Yang jelek-jelek sini tempatnya, rasakan siksanya nanti bagi yang jelek. Kan begitu. Gambaran mudahnya misalnya, gambaran mudahnya, yang kerja di perusahaan itu loh, kan begitu. Kasih pengawas, yang melanggar SP, ya kan gitu. Ada yang berani melanggar? Ada yang berani. Kalau berani pun nyuri-nyuri kan begitu. Kalau gak ada pengawas baru berani ngelanggar. Nah itu. Lah ini kalau pengawasnya Ehanuzzakumullah manusia, ya bisa nyuri-nyuri. Nah, pengawasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibaratnya gambaran mudahnya. Walillahil masalul a'la, perumpamaan bagi Allah adalah lebih dari sekedar itu. Kalau orang kerja diawasi manusia saja, dia enggak berani melanggar, enggak, apalagi kalau sampai dilaporkan dia macam-macam, wah, nah, dia enggak inginkan yang demikian. Dia tertib, enggak ingin ketinggalan, nah, enggak berani absen kecuali kalau emergensi. Nah, kapan disuruh nggih, nggih, kan begitu sama pimpinannya, nggih. Enggak berani apa itu acak pinggang apalagi bentak pimpinan. Enggak berani melanggar aturan, kan begitu. Nah, ini manusia kepada manusia. Lah kok sekarang gilirannya manusia kepada Allah beraninya. Nah, ikhwan jazakumullah, ini surah Qaf. Nah, fadol dipelajari surah Qaf dari awal ayat per ayat. Nah, ikhwan jazakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.